terkecil di dada ini. Wajah itu lagi, senyum itu lagi, ah, indah sekali. Tanda itu kan tanda datangnya virus cinta yang telah melanda langsung membara. Diambil kalau tinggi.